Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kita nikmat yang sangat banyak sehingga pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dalam kajian rutin kita setiap Selasa sore yang membahas kitab Mukhtasar fil Aqidah atau matan khulasa fil aqidah karya Syekh Khalid Al-Musyaiqih hafizahullahu taala. Dan kemarin kita telah membahas mengenai bermacam-macam jenis syafaat yang mana salah satunya adalah syafaatul uzma, yaitu syafaat yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita yang nantinya akan menanti hari persidangan. Dan setelah proses tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan syafaat tersebut dan umat manusia kemudian memasuki satu fase yang baru, yaitu fase yang disebut dengan al-hisab, ya, fase hisab. Ya. Hisab, ya, al-hisab lughatan al-adad. Ya. Hisab secara bahasa artinya bilangan. Ya. Kalau ilmu hisab itu ilmu yang bicara mengenai hitung-hitungan. Ya. Itu secara bahasa. Wa syar'an, adapun secara syariat, hisab adalah itla'ullahi ibadahu ala a'malihim. Ya. Secara syariat maknanya adalah itla'ullah. Ya. Allah memperlihatkan kepada hamba-hambanya tentang amal-amal yang mereka lakukan. Jadi inilah hari di mana kita akan melihat amal-amal kita, akan diperlihatkan amal baik yang besar maupun yang kecil, semuanya akan terlihat di sini. Wa huwa tsabitun bil kitabi wa sunnati wa ijma'il muslimin. Dan adanya hisab merupakan hal yang pasti, hal yang telah tetap dalam syariat, baik itu dari Al-Quran, Sunnah maupun ijma' kaum muslimin. Ya, barang siapa yang mengingkari hari hisab, maka dia kafir, ya, tidak sah keimanannya. Karena inilah perkara yang pasti dalam Islam, tidak mungkin tidak terjadi. Allah Ta'ala mengatakan, inna ilayna iyabahum, thumma inna alayna hisabahum. Ya. Dalam surat Al-Ghasyiyah, Allah Ta'ala mengatakan, sungguh hanya kepada kamilah mereka kembali, dan perhitungan amal mereka itu adalah tanggungan kami. Jadi Allah lah yang akan menghitung, ya, akan mengaudit amal-amal kita. Ya, amal yang baik dan amal yang jelek akan diklasifikasi. Ya, mana yang termasuk amal baik, mana yang termasuk amal buruk, yang nantinya akan ditimbang. Ya. Nah, proses sebelum penimbangan tersebut, proses audit amal ini disebut dengan hisab. Kemudian akan ada pertanyaan, ya, kenapa Allah menegakkan hisab? Ya, padahal, ya, sudah jelas, orang yang banyak berbuat jahat, orang kafir pasti masuk neraka. Kemudian orang yang beriman pasti masuk surga. Ya, Allah Maha tahu, ya, Allah sudah tahu semua itu. Ya, kenapa harus kemudian hambanya diperlihatkan? Maka jawabannya adalah bahwasanya ini untuk menunjukkan, ya, keadilan Allah Subhanahu wa taala sekaligus untuk menegakkan hujjah bagi manusia. Ya, sehingga mereka tidak bisa lagi berkutik. Ketika hujjah ditegakkan, Anda beramal ini. Ya. Kemudian nanti ternyata amal jelek Anda lebih banyak. Ya. Maka disitulah tampak keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. dan orang tidak bisa mengelak lagi dan dia layak untuk mendapatkan apa yang dia dapatkan. Itu hikmahnya kenapa Allah tegakkan hisab, padahal Allah telah mengetahui amal-amal mereka. Ya. Kemudian wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul fi ba'dhi salatihi. Dan di antara doa yang Nabi baca ketika Nabi salat, ya, di sebagian salat Nabi, beliau berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, ya, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Ya. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada beliau, mal hisabu al-yasir. Seperti apa hisab yang mudah itu, wahai Nabi? Maka Nabi SAW mengatakan, ayang dhura fi kitabihi fayatajawaza anhu. Hisab yang mudah adalah hisab di mana seorang itu cukup melihat kepada catatan amalnya, ya, atau rapotnya, ya, kemudian Allah memaafkannya. Sesimpel itu, semudah itu hisab yang yasir, yang mudah. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan juga Al-Albani mengatakan hadis di sini isnadnya atau sanadnya jayyid atau bagus. Ya. Wa ajma'al muslimuna ala thubutil hisabi yaumal qiyamah. Dan tadi sudah kita sebutkan dalil dari Al-Quran, surat Al-Ghasyiyah, kemudian dalil dari hadis, ya, riwayat Ahmad, dan juga ijma', ya, kesepakatan kaum muslimin, bahwasanya hisab itu benar adanya pada hari kiamat. Ya. Maka ini dalil-dalil yang menunjukkan adanya hisab. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang sifatul hisab lil mu'min. Ya. Bagaimana seorang mu'min itu dihisab? Karena hisab ada bermacam-macam. Makanya Nabi tadi berdoa, minta hisab yang mudah. Berarti ada hisab yang susah. Ya. Maka kita akan pelajari berbagai macam jenis metode hisab. Ya. Bukan metode hisab untuk ini, ya, untuk menentukan bulan, ya. Tapi ini hisab nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hisab bagi orang yang beriman adalah annallaha yakhlu bihi. Ya, bahwasanya Allah akan hanya berdua saja dengan orang ini. Artinya tidak akan dilakukan di hadapan seluruh makhluk, tapi hanya Allah dengan dia saja. Hanya berdua saja. Fa yuqarriruhu bidzunubihi sampai dan Allah akan kemudian menjadikan orang ini mengakui dosa-dosanya. Ya. Diperlihatkan dosanya ini, benar enggak kamu melakukannya? Ya. Benar. Yang ini kamu melakukannya benar. Ya. Hatta idza ra'a annahu qad halak. Sampai-sampai dia sudah merasa bahwasanya dia akan binasa saking takutnya. Ya. Ketika diperlihatkan dosamu ini, dosamu ini, dosamu ini, dia akui semua. Ya. Sampai dia mengira dia akan binasa. Qala Allahu lahu, maka Allah Ta'ala berfirman kepadanya, satartuha 'alaika fid dunya. Ya. Aku telah menutupi untukmu di dunia. Wa ana aghfiruha laka. Dan aku ampuni dosa tersebut untukmu. Al-yaum, pada hari ini, yaitu pada hari kiamat, fayu'ta kitabah hasanatihi. Maka barulah kemudian dia diberikan catatan amal kebaikannya. Ya. Ini jenis hisab yang pertama, yaitu hisab yang mudah, yang diistilahkan dengan al-aradu. Al-aradu itu artinya dipaparkan. Ya. Di sekedar diperlihatkan saja. Ya. Kemudian, dan itu pun hanya sebagian saja. Tidak semua dosa dipaparkan. Ya. Itu hisab yang mudah. Dari sekian dosa, hanya dosa-dosa kecil saja yang ditampakkan. Atau sebagian dosa saja yang ditampakkan. Baru kemudian dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tepat dan mudah. Kemudian yang kedua, wa amal kafir wal munafiqun. Adapun orang kafir dan orang munafik, fayunada bihim ala ru'usil khalaiq. Maka dia dipanggil di hadapan seluruh makhluk. Jadi tidak seperti yang tadi, ya. Kalau yang ini dia hisabnya itu dihadapi seluruh makhluk. Bayangkan dosa-dosa yang dia lakukan secara tersembunyi, secara terang-terangan maupun tersembunyi, semua orang jadi tahu karena di hadapan seluruh makhluk. Kama ja'a 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sebagaimana datang dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya, beliau mengutip ayat haula illadzina kadzdzabu 'ala rabbihim 'ala la'natullahi 'ala dzalimin. Ya, merekalah orang-orang yang mendustakan Tuhan mereka, maka ketahuilah laknat Allah bagi orang-orang yang zalim. Ya, hadis muttafaqun 'alaih. Wal hisabu 'amun li jami'in nas. Dan hisab ini mencakup seluruh manusia, ya. Illa man istathnahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali yang dikecualikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita akan tuliskan terlebih dahulu, ya, supaya ini, ya, jenis hisab, ya. Jenis hisab yang pertama adalah hisab yang mudah atau disebut dengan al-ardu. Nah, ini adalah sifatnya adalah dia hanya bersendirian, ya, antara dirinya dengan Allah. Kemudian hanya sebagian dosa yang ditampakkan, ya, dan dia diampuni. Inilah yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta dalam doanya adalah supaya mendapatkan hisab yang seperti ini, ya. Kemudian yang kedua tadi adalah hisab yang sulit, ya, hisab yang sulit atau disebut dengan munaqasyah. Munaqasyah. Ya. Nah, munaqasyah, ya, adalah hisab yang dilakukan di hadapan seluruh makhluk, ya. Di hadapan seluruh makhluk. Kemudian juga semua dosa berarti ini adalah detail. Ya, kalau ini tidak detail, ya, tidak detail. Kalau ini detail, ya. Kemudian yang ketiga adalah dia diazab. Ya, artinya, ya, dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya manuqisha al-hisab udziba. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang hisabnya itu melalui perdebatan, artinya melalui diskusi, melalui persidangan yang berat, ya, munaqasyah itu artinya sidang, ya, kalau di istilahnya di Arab sana itu kayak sidang disertasi, sidang skripsi itu munaqasyah, ya. Jadi ada yang betul-betul di sidang. Ya, barang siapa yang hisabnya dengan model munaqasyah, maka dia akan diazab. Dan azab ini ada dua, ya. Azab ketika dia dimunaqasyah, ya. Azab siksaan persidangan, artinya ketika persidangan itu dia merasa tersiksa, ya. Karena ya ditanya semuanya, gitu, ya. Tentang hartamu, kamu pakai untuk apa saja, ini ditanya detail. Bayangkan ketika kita yang dalam posisi tersebut, di dunia saja misalnya, suruh mempertanggungjawabkan laporan keuangan misalnya. Terus kemudian ternyata yang datang banyak orang, disisakan banyak orang. Kemudian yang nanya ini detail. Ini uang ini untuk apa? Ini uangnya dari mana? Ini baru uang. Belum yang lainnya. Kegiatannya apa aja? Itulah yang akan nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dalam sebuah hadis dikatakan, ya, la tazulu qadam ibni Adam hatta 'inda rabbih yaumal qiyamati hatta yus'ala 'an khamsin. Ya. Kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat di sisi Allah sampai dia selesai ditanya mengenai lima hal. Ya. Yang pertama mengenai umurnya. 'An umrihi. Ya. Tentang umurnya untuk apa dia habiskan. Wa 'an shababihi fima ablah, dan tentang masa mudanya untuk apa dia pakai. Ya. Dan untuk ya, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Hartanya untuk dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia belanjakan. Ya. Jadi semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka itu ketika seorang itu detail dalam ditanya seperti itu, bayangkan betapa tersiksanya dia. Itu yang pertama. Yang kedua, siksaan neraka, ya. Karena dia tidak diampuni. Ya, sudah disidang dengan detail seperti itu, dengan tersiksa, sudah seperti itu dia tidak diampuni. Maka udziba, dia diadab di sini adalah dua ini, ya, siksaan ketika sidang dan siksaan di neraka. Itu dua jenis munaqasyah, dan ini, ya, itu berlaku bagi, ya, ini adalah berlaku bagi orang kafir, ya, kemudian munafik dan lain-lainnya, dan juga orang mukmin yang banyak dosa, mukmin pendosa, ya, mukmin pendosa dan orang-orang yang Allah kehendaki, ya. Sedangkan ini khusus untuk mukmin saja, ya. Orang yang dihisab, yang dihisab yang mudah itu hanya untuk orang yang beriman saja. Sedangkan yang hisab yang sulit itu untuk orang kafir, ya, munafik, dan juga mukmin yang penuh dosa. Dalilnya apa? Di antaranya adalah kisah tentang tiga orang yang pertama kali dijatuhkan ke neraka. Ya. Yaitu dia adalah orang yang banyak harta, yang kedua adalah orang yang banyak ilmu, ya, dan yang ketiga adalah mujahid, orang yang berperang di jalan Allah. Ya. Mereka bertiga ini adalah orang-orang mukmin. Ya. Yang satu dia diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat yang Allah berikan kepadanya berupa ilmu. Ya. Kau telah diberikan ilmu. Apa yang kau lakukan dengan ilmu tersebut? Maka dia menjawab, ilmu ini saya gunakan untuk berdakwah di jalanmu dan seterusnya. Ya. Kemudian Allah katakan, kadzabta, engkau berdusta. Ya, engkau menuntut ilmu, engkau menyebarkan ilmu, semua itu supaya engkau disebut seorang yang alim, supaya disebut ulama. Ya. Maka dilemparlah dia ke neraka. Begitu pula orang yang diberikan harta. Ya. Dia mengaku bahwasanya harta ini saya gunakan untuk di jalanmu, untuk ini dan itu. Tapi Allah katakan, kadzabta, engkau berdusta. Ya. Engkau melakukan semua itu supaya disebut engkau orang yang dermawan. Ya. Engkau orang yang jawad, engkau orang yang orang yang dermawan. Maka dia dilemparkan neraka. Begitu pula orang yang berperang di jalan Allah, dia juga mengatakan bahwasanya dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya dia berjihad dan seterusnya. Allah katakan, kadzabta, dusta engkau. Ya, engkau berperang supaya engkau disebut sebagai jari, orang yang pemberani, sebagai mujahid. Ya. Tujuanmu itu, dan engkau sudah dapatkan titel itu. Maka dilemparlah dia ke neraka. Ini mukmin, dan dia mendapatkan hisab yang sulit. Ya, ternyata didebat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia di ngakunya begini begini begini, ternyata Allah dustakan, kadzabta, engkau dusta. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya hisab yang sulit juga berlaku bagi orang-orang mukmin, ya. Ya, sehingga di sini ada yang perlu kita tanda, ya. Jadi ini juga plus, ya, orang yang beriman, ya. Mukmin juga, ya. Taip. Kita lanjutkan. Dan hisab tadi, ya, sudah kita katakan bahwasanya hisab itu umum bagi seluruh manusia kecuali yang dikecualikan. Jadi ada satu golongan lagi, ya, dari dua golongan tadi yang lebih enak lagi, yaitu golongan yang sama sekali tidak dihisab, ya. Golongan tidak dihisab yang mana itu adalah sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hum sab'una alfan min hadhil ummah. Ya. Ada 70.000 orang dari umat ini yang nanti masuk surga tanpa hisab, tidak melalui hisab. Ya. Minhum, diantara mereka adalah Uqasyah bin Mihsan. Sahabat Nabi bernama Uqasyah bin Mihsan. Yadkhuluna al-jannata bila hisab wala adzab. Dia masuk, atau mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Jelas ya, tanpa hisab sudah tanpa hisab, tentu saja tanpa azab. Ya. Nah, ini adalah orang-orang yang punya kriteria, ya. Yang pertama, dia tidak meminta ruqyah. La yastarqun. Ya, ciri-ciri mereka yang masuk surga tanpa hisab adalah la yastarqun. Mereka tidak meminta untuk diruqyah. Dalam artian, orang yang meminta untuk diruqyah karena dia bertawakal hatinya kepada orang yang meruqyah, itulah yang menyebabkan dia tidak bisa masuk surga tanpa hisab. Makanya di sini dikatakan orang yang minta ruqyah ya, kepada orang lain dengan hatinya bergantung kepada peruqyah tersebut, kan misalnya peruqyah ini dibuat sudah menyembuhkan banyak orang. Hatinya terpaut dengannya, merasa bahwa kesembuhan ada di tangannya. Kalau sama dia insya Allah sembuh, yakin. Ini ada ketergantungan, maka dia minta ruqyah kepada orang ini, maka dia tidak akan masuk golongan ini. Yang kedua adalah la yaktawun, tidak melakukan pengobatan dengan cara kai. Ya, dengan cara kai itu berarti dengan besi panas, ya. Jadi kalau ada sakit, ya kemudian dikasih besi panas, ya. Itu biasanya sembuh, ya. Orang Arab terdahulu sering menggunakan itu untuk salah satu jenis pengobatan yang cukup manjur. Ya, ketika orang juga bertawakal dengan metode seperti itu, ya, merasa bahwasanya kalau pakai ini pasti sembuh, maka tawakalnya akan berkurang, ya, sehingga dia tidak termasuk golongan 70 ribu ini. Ya. Yang ketiga, la yatatoyyarun, tidak tatoyur atau tidak merasa sial dengan sesuatu. Sial dengan angka 13, sial dengan angka 4, sial nabrak kucing, sial nabrak angsa, sial melihat burung, sial melihat tokek misalnya. Atau yang lainnya. Ya. Nah, ini orang yang seperti ini enggak akan masuk dalam golongan 70 ribu ini. Yang hatinya masih enggak tawakal kepada Allah, kemudian juga masih punya atau mempercayai takhayul, ya. Maka dia tidak termasuk golongan ini. Ya. Ini golongan yang tidak masuk, golongan yang tidak dihisab. Dia langsung masuk surga. Ya. Wa rawa Ahmad min hadithi Thauban ma'rufu'an anna ma'a kulli wahidin sab'ina alfan. Dan dalam hadis riwayat Ahmad dari Thauban yang marfu' sampai Nabi SAW, bahwasanya dari 70 ribu orang tersebut, masing-masing membawa 70 ribu lagi. Berarti berapa tuh? 4 miliar ya. Atau berapa ya? Saya enggak kurang bagus hitungannya. Sekitar 4,9 miliar ya mungkin ya. Sekitar itulah ya. 70 ribu kali 70 ribu. Itulah yang akan masuk surga tanpa hisab ya. 49 miliar. Oh 4,9 miliar benar ya. 4,9 miliar ya yang akan masuk surga tanpa hisab. Tapi itu tiga golongan ya yang terkait dengan hisab. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan ya, hadithun sahih wa dzakara lahu syawahid. Nah, hadis yang tentang setiap orang dari 70 ribu ini membawa 70 ribu lagi, ini adalah hadis yang sahih yang juga punya banyak penguat. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya tidak hanya 70 ribu namun lebih dari itu. Ya, berdasarkan hadis tambahan yang ada di sini. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan siapakah yang pertama kali dihisab. Ya. Wa awalu man yuhasabu hadhil ummah. Dan yang pertama kali dihisab adalah umat ini, yaitu umat kita, ya, umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nahnul akhirun, kita ini golongan yang terakhir. Ya. As-sabiquna yaumal qiyamah al-maqdiyu bainahum qabla al-khalaik. Namun kita adalah golongan yang paling pertama di hari kiamat yang akan diputuskan perkara di antara kita. Ya, sebelum makhluk-makhluk yang lain. Jadi inilah keutamaan, salah satu keutamaan umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang terakhir namun menjadi yang pertama kali dihisab. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian wa awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu min huquqillah as-shalah. Kemudian perkara yang pertama kali akan dihisab yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Ya. Kalau salatnya baik, maka umumnya amalan yang lain juga akan baik. Ya, sebaiknya kalau dia enggak pernah salat, maka tentu amalan yang lain juga tidak baik, ya. Ini salat yang terkait dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan keutamaan salat. Ya. Seorang hamba hendaknya betul-betul memperhatikan sholatnya, jangan sampai ada yang melalaikan sholat, meremehkan sholat, sehingga ketika waktu sholat datang, dia masih nyantai-nyantai sampai kemudian sholat di luar waktunya misalnya. Atau bahkan tidak sholat, na'udzubillah. Hanya karena kepentingan-kepentingan dunia yang tidak seberapa, gitu. Resepsi, kemudian gak sholat misalnya. Atau kerjaan-kerjaan yang lain gak sholat, ini meremehkan sholat. Padahal yang pertama kali dihisab nanti adalah sholat. Ya. Wa awwalu ma yuqdha bainan nas fid dima. Dan yang pertama kali akan diadili terkait dengan hak-hak sesama manusia adalah terkait dengan darah. Yaitu tentang nyawa. Ya. Jadi barang siapa yang dulu membunuh orang lain dengan sengaja atau menyebabkan orang lain terbunuh, walaupun hanya peran dia hanya sebesar telapak tangan, artinya dia hanya turut serta saja dalam pembunuhan, dia tidak langsung membunuh, maka semua itu akan dimintai pertanggungjawaban pertama kali di Yaumil Hisab. Maka hati-hati dengan jari-jari kita. Kadang-kadang kita sangat mudah ya. Apa jari kita share sesuatu, kemudian apa tiba-tiba tanpa disangka ternyata itu menimbulkan gejolak besar. Kemudian terjadi mungkin demonstrasi besar, kemudian ada yang tertumpah darahnya di situ. Ada yang mati di situ dalam demonstrasi tersebut misalnya. Apakah kita mengira jari-jari kita ini tidak berperan? Berperan. Walaupun mungkin hanya sepersekian dari sekian ribu orang, tapi ada peran kita di situ untuk kemudian ikut memprovokasi dan lain sebagainya. Maka hati-hati karena ini yang akan pertama kali dihisab nanti pada hari kiamat, ya. Baik, itu tentang hisab, ya, tentang hisab yang dijelaskan dalam kitab ini. Kemudian kita lanjutkan ke yang selanjutnya yaitu tentang mizan, ya, tentang mizan. Al-mawazin, ya, al-mawazin jamak dari mizan, ya. Apa itu? Mizan adalah ma tuqaddaru bihil asya'u khiffatan au thiqalan. Ya. Mizan adalah sesuatu yang dipakai untuk menghitung atau memperkirakan ringan atau beratnya sesuatu. Ya, kita sebut dengan timbangan. Ya. Karena kalau misalnya alat ukur volume itu sudah beda ya. Kalau mizan memang terkait dengan berat dan ringan. Itu secara bahasa. Wa syar'an adapun secara syariat adalah ma yadau Allah yaumal qiyamati li wazni a'malil ibad. Mizan secara syar'i adalah sesuatu yang akan Allah letakkan pada hari kiamat untuk menimbang amal-amal para hambanya. Wa qad dalla 'alaihi al-kitabu wa sunnatu wa ijma'us salaf. Dan ini keberadaan mizan ini ditunjukkan oleh Al-Qur'an, sunnah dan juga ijma'. Ya, tidak boleh diingkari. Tidak boleh mengingkari kemudian mengatakan kayaknya enggak logis ya kalau amal itu ditimbang. Enggak boleh. Karena ini telah ditetapkan oleh Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma', ya. Jadi setelah nanti dihisab, manusia itu dihisab amal-amalnya, ya. Dia tahu oh, amal jeleknya lebih banyak. Maka nanti akan ditimbang. Ya, amal itu akan ditimbang. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman tsaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." Barang siapa yang timbangannya berat, itu berat isinya adalah amal soleh, ya. Maka merekalah orang-orang yang akan beruntung, orang-orang yang akan selamat. Ya. "Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun." Adapun orang-orang yang ringan timbangannya, jadi dia tidak punya amal baik, ya, ringan timbangannya, maka mereka lah orang-orang yang rugi atau rugi diri mereka sendiri, dan mereka akan masuk ke jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Ya, jadi ini bagi orang-orang kafir ya. Dan Allah juga mengatakan ya, dalam ayat yang lain, wa nadha'ul mawazina al-qisṭa li yaumil qiyamah. Dan kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, akan meletakkan mizan atau timbangan dengan adil pada hari kiamat, fala tudzlamu nafsun syai'a. Maka tidak akan ada jiwa yang terzalimi. Karena sangat adil. Ya, Allah pastikan di sini qisṭa. Qisṭa itu artinya adil, ya. Maka tidak akan ada yang terzalimi. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Dan kalau ada amal yang beratnya hanya sebesar biji sawi, maka kami betul-betul akan datangkan amal tersebut. Jadi tidak ada amal yang remeh kemudian enggak didatangkan Allah. Didatangkan Allah Subhanahu wa taala, akan diletakkan di mizan. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai yang menghisab mereka. Ya. Ini dalil dari Al-Qur'an. Kemudian dalil dari sunnah adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau bersabda, ya, kalimatani habibatani ilar rahmani. Ada dua kalimat yang sangat dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Allah. Dua kalimat. Khafifatani 'alal lisan, dan itu mudah untuk diucapkan, ringan. Ya, ringan di lidah. Saqilatani fil mizan. Tapi walaupun dia ringan di lidah, tapi di mizan itu akan berat nilainya. Ya. Apa dua kalimat tersebut? Subhanallahi wa bihamdi. Ya. Maha suci Allah dan pujian bagi Allah. Subhanallahi, subhanallahil azim, dan maha suci Allah yang maha agung. Ini dua kalimat yang kalau diucapkan itu Allah sangat mencintainya dan itu ringan. Tapi ketika ditimbang di mizan, zikir ini sangat sangat berat, ya. Dan dalam riwayat lain atau dalam hadis lain dikatakan walhamdulillah tamla'ul mizan. Dan kalimat alhamdulillah itu memenuhi mizan. Jadi besar nilainya di timbangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ajma'a as-salafu 'ala thubuti dzalika. Dan juga para salafus soleh juga telah berijma, telah bersepakat bahwasanya mizan itu hak adanya, betul, ya, real adanya nanti di akhirat. Wa huwa mizanun haqiqiyyun lahu kiffatan. Dan dia adalah mizan atau timbangan yang hakiki, bukan majas. Ada yang kelompok yang sesat mengatakan mizan ini cuma majas, hanya seolah-olah kayak enggak ada bentuknya gitu ya. Dia hanya sesuatu yang merepresentasikan berat ataupun ringan, tapi tidak ada bentuknya. Itu kata orang-orang Mu'tazilah. Tapi menurut Ahli Sunnah wal Jamaah, mizan itu hak, bentuknya ada, ya. Dan dia punya kifatan, dia punya dua daun timbangan. Sama kayak kita punya timbangan ya. Timbangan yang ada di logo-logo itu ya, atau timbangan emas ya. Dia punya dua daun timbangan. Ya. Satu timbangan untuk amal baik, satu timbangan untuk amal buruk. Ya, nanti itu akan ditimbang mana yang lebih berat. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Amr bin As dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis tentang sahibul bitaqah. Tentang orang yang diberikan kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Ini hadis yang terkenal ya. Namanya hadis bitaqah. Bitaqah itu artinya kartu. Ya. Nanti di hari kiamat, ini harusnya sayang sekali tidak dicantumkan di sini. Akan tapi pada hari kiamat nanti akan ada satu orang ya, yang dia akan diperlihatkan catatan amal buruknya sebanyak 99 gulungan. Atau namanya sijilat. Ya. Ya, ada ya, tis'in sijilat. Ada 99 gulungan. Dan kalau gulungan itu dibuka, itu maddal basor. Sepanjang mata memandang. Jauh apa? Panjangnya. Jadi catatan dosanya itu adalah satu gulungan dibuka itu sepanjang sejauh mata memandang, itu masih ada 98 lagi yang seperti itu. Berarti banyak sekali catatan dosanya. Kemudian dia merasa sudah putus asa dengan catatan dosanya ini. Ya. Maka dikeluarkanlah satu kartu baginya. Satu kartu bertuliskan la ilaha illallah. Kenapa? Karena dia orang yang bertauhid. Dia orang yang bertauhid. Maka dia punya kartu tersebut. Ya. Ternyata setelah ditimbang, antara si jilat yang 99 tadi dengan satu kartu la ilaha illallah ternyata lebih berat di tokoh ini. Kartu la ilaha illallah ini. Ya. Ini dalam hadis yang disebut dengan hadis bitokoh. Jadi dikutip di sini, ya. Fatudha'u sijillat fi kifatin wal bitokoh fi kifatin. Maka tadi, yang satu sijilat yang 99 gulungan tadi, di satu timbangan, satu daun timbangan, yang satu cuma kartu, tapi tulisannya la ilaha illallah. Terus ternyata berat, lebih berat yang kartu la ilaha illallah. Ya. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya mizan itu betul-betul ada real karena ada dua daun timbangannya. Ya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah dan dikatakan oleh Al-Albani bahwa hadisnya sanadnya sahih. Ini sekaligus menunjukkan keutamaan tauhid. Ya, maka jangan meremehkan kajian tauhid, jangan meremehkan segala macam tentang tauhid, karena ini akan menyelamatkan kita nanti di hari kiamat, ya. Kemudian ada di sini ada pembahasan tentang jumlah mizan, ya, jumlah timbangan di hari kiamat. Wakhtalafal ulama'u hal huwa mizanun wahid au muta'addid. Para ulama berbeda pendapat apakah mizan itu satu atau banyak jumlahnya, ya. Sebagian mengatakan, ya, qala ba'duhum muta'addid bihasabil umam awil afrod, awil a'mal. Ya. Sebagian ulama mengatakan jumlah mizan itu banyak. Sesuai dengan jumlah umat, atau sesuai dengan jumlah orang, atau sesuai dengan jumlah, atau jenis amalan. Ya. Itu pendapat yang mengatakan jumlah mizan itu banyak. Li'annahu lam yarid fil Qur'an illa majmu'an. Karena alasannya kenapa? Karena dalam Al-Qur'an itu disebut mizan itu disebut dalam bentuk jamak, mawazin, ya. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aysyatir radiyah. Siapa yang timbangan-timbangannya berat, maka dia berada dalam kehidupan yang bahagia. Kehidupan yang menyenangkan. Kan mawazin, tadi juga sudah kita bacakan dalam ayat yang lain juga mawazin, banyak, berarti berdasarkan hal ini maka berarti mizan itu ada banyak. Wa amma ifraduhu fil hadithi fa bi'tibaril jins. Adapun ketika dalam hadis disebutkan hanya satu mizan, maka itu maksudnya adalah dilihat dari jenisnya. Tadi ya, mizan untuk amal, mizan untuk ini, itu maksudnya. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, qala ba'duhum huwa mizanun wahid. Mizan itu cuma ada satu. Jadi gantian, ya. Untuk nimbang itu cuma satu. Li'annahu warada fil haditsi mufradan. Karena kalau dalam hadis itu disebutnya cuma mizan saja, bukan mawazin. Ya. Ini pendapat yang kedua. Wa amma jam'uhu fil Qur'an fa bi'tibaril mauzun. Adapun kenapa disebut jamak dalam Al-Qur'an, disebut ada banyak mizan karena dilihat bahwasanya yang ditimbang itu banyak. Ya, mauzun. Jadi itulah kenapa disebut banyak. Ya, ini alasan pendapat yang kedua. Wa kilal amrayn muhtamal wallahu a'lam, dan kedua pendapat tersebut memungkinkan. Dua-duanya memungkinkan. Ya. Tidak saling kemudian harus dipertentangkan. Ya. Bisa saja banyak, bisa saja cuma satu, dan ini adalah perkara yang khilafiyah yang tidak perlu kita besar-besarkan. Ya. Walladhi yuzanul amalu Walladhi yuzanu al-amalu lidzahiril ayah as-sabiqah wal hadits ba'daha. Dan apa yang ditimbang? Nah, pertanyaannya adalah apa yang ditimbang? Kalau tadi kan kita lihat sejauh yang kita baca adalah amal yang ditimbang. Ya, karena tadi ya, alhamdulillah tamla'ul mizan. Kemudian apa lagi? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim juga itulah yang ditimbang. Berarti amal, ya. Amal lah yang ditimbang berdasarkan zahir ayat yang telah kita bacakan tadi. Ayat dan hadis tadi. Tapi juga ada pendapat lain, ya. Waqila pendapat lain mengatakan adalah yang ditimbang adalah shohaif al-amal. Ya. Yang ditimbang itu catatan amal. Ya, li hadithi sahibil bitaqah. Berdasarkan hadis dari tadi yang bitaqah tadi. Ya, bukan amalnya tapi catatannya yang kemudian ditimbang, sijilatnya, gulungan-gulungan versus bitaqah. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga yang ditimbang adalah al-amilu nafsuhu. Orangnya yang ditimbang. Jadi orangnya itu akan naik ketimbangannya. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la ya'tir rajulu al-'azimus samin yaumal qiyamah la yazinu 'indallahi janaha ba'udah." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh nanti pada hari kiamat akan datang seorang yang besar badannya dan gemuk. Ya, badannya besar dan gemuk. Logikanya adalah dia pasti akan berat kan gitu ya. La yazinu 'indallahi janaha ba'udah. Tapi ternyata setelah dia ditimbang, ditimbangan kebaikan, dia tidaklah lebih berat daripada sayap nyamuk. Sayap nyamuk itu berarti ya, ngeplak nyamuk kemudian ada sayapnya coba ditimbang. Itu ternyata enggak sampai segitu beratnya. Artinya nanti timbangan itu juga akan untuk orangnya itu sendiri. Ya. Dan Nabi kemudian mengatakan wa qala qra'u fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Dan di hari kiamat nanti mereka tidaklah kami tegakkan timbangan. Karena sangat ringan sekali. Ya. Jadi ini dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang juga nanti ditimbang. Dan ini juga terdapat hadis lain yang menunjukkan hal ini bahwasanya suatu ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah memanjat pohon arak untuk diambil siwaknya. Kan kalau siwak zaman dulu ya, siwaknya untuk apa? Sikat gigi kan ngambilnya dari pohon arak. Nah, beliau naik untuk ngambil kayunya untuk dijadikan siwak. Maka para sahabat pun tertawa. Kenapa? Karena betisnya itu tersingkap angin. Ada angin kencang, kemudian tersingkaplah betisnya. Dan betisnya Ibnu Mas'ud itu kecil. Ya, betisnya itu kecil. Maka Nabi bertanya kepada para sahabat yang menertawakan ini, mimma tadhakun. Kenapa kalian ketawa? Apa yang kalian ketawakan? Ya. Maka mereka mengatakan, ya Nabi Allah min diqati saqaihi. Kami tertawa karena betisnya yang kecil. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang zatku berada di tangannya, yang jiwaku berada di tangannya, ya. Lahuma athqalu fil mizan min uqud. Kedua betis Ibnu Mas'ud itu kalau nanti ditimbang di mizan itu lebih berat daripada Gunung Uhud. Gunung Uhud adalah gunung yang paling besar di Madinah. Ya. Itu dua betisnya Ibnu Mas'ud kalau ditimbangan itu akan lebih berat daripada Gunung Uhud. Ini menunjukkan bahwasanya orangnya juga bisa ditimbang. Wa jama'a ba'd al-ulama'i baina hadzal nususi bi anna al-jami'a yuzan. Maka sebagian ulama kemudian menjama' atau mengkompromikan dalil-dalil tadi, dalil yang menunjukkan bahwasanya yang ditimbang itu amalnya, atau yang ditimbang itu adalah catatannya, atau yang ditimbang itu adalah orangnya. Ya, dijamak. Au annal wazna haqiqatan lil shohaif, ya. Atau mereka juga mengatakan bahwasanya wazan yang sebenarnya itu adalah catatan amalnya. Ya. Wa haitsu innaha tathqulu wa takhifu bihasabil a'mal al-maktubah saral waznu ka'annahu lil a'mal. Ya. Maka mereka menjawabnya dengan mengatakan bahwa yang ditimbang sebenarnya itu adalah tatatannya. Ya. Adapun dia nanti berat atau ringannya itu bukan dari volumenya seperti yang tadi ya. Bukan dari polok 99 gulungan kemudian pasti lebih berat, enggak. Ya, akan tapi melihat kepada amal yang tertulis di catatan tersebut. Kalau nanti amal-amal itu berisi amal-amal wajib, amal-amal yang utama, ya, maka meskipun catatannya tipis, dia akan berat. Ya. Wa amma waznu sahibil amali fal muradu bihi qadruhu wa hurmatuhu. Adapun kalau terkait dengan orang yang ditimbang, maka maksudnya adalah terkait dengan kedudukannya dan kehormatannya. Itulah yang menjadikan dia berat. Ya. Wa hadza jam'un hasan wa wallahu a'lam, dan ini adalah kompromi yang bagus. Wallahu a'lam. Ya, ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengkompromikan bahwasanya maksudnya adalah nanti tetap catatan yang kemudian ditimbang, ya. Nanti amal itu seperti tadi ya, alhamdulillah, kemudian kalimat thayyibah segala macam itu, itulah nanti yang akan memperberat atau memperingan timbangan tersebut, ya. Wallahu a'lam bissawab, ya. Kita ringkaskan supaya terstruktur ya. Jadi terkait dengan mizan, ya, maka mizan itu ada tiga ya, dilihat dari sisi amalnya, amal yang ditimbang, kemudian yang kedua adalah catatannya atau namanya sijilat ya, sijilat, yang ketiga adalah pelakunya atau orangnya, pelaku amalnya. Ya, ini juga bisa dijamak ya, bahwasanya amal ini masuk di sini ya, di sijilat ya. Taib, masih ada satu bab ya tentang catatan amal ya. Mungkin saya bacakan dulu ya, mungkin 5 menit. Semoga selesai. Atau kita cukupkan dulu ya, mungkin ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah taala akan kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Riset, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ya. Yang pertama, Ustaz, bagaimanakah cara terbaik memanfaatkan harta agar ringan ketika dihisab? Apakah dibagi-bagi ke anak-anak di awal sebelum meninggal atau dibiarkan menjadi warisan? Ketika dibiarkan menjadi warisan, apakah nanti akan tetap terus dihisab terhadap penggunaan harta peninggalan kita yang dilakukan oleh anak-anak? Dan apakah ketika dibagi di awal itu bisa memutus hisab kita karena sudah serah terima tanggung jawab hartanya, Zab? Ya. Terkait dengan memilih apakah mau diberikan semasa hidup ataukah ditinggal sebagai waris ya. Kalau boleh kita katakan yang terbaik adalah diinfakkan di jalan Allah. Itu yang paling akan menyelamatkan. Ya kan? Cuman tadi pilihannya adalah kalau diberikan kepada orang lain kan gitu ya, kepada anak. Ya, maka ketika kita berikan harta kita kepada anak, maka selama itu sesuai dengan syariat, artinya kita membaginya dengan adil, ya. Karena tidak boleh dalam syariat membagi tidak adil, tidak boleh. Ya, anak harus diperlakukan dengan adil. Satu dikasih, yang lain juga dikasih. Ya, meskipun mungkin nanti tidak harus sama persis, tapi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan konsep keadilan yang berlaku. Ya, tapi harus adil. Nah, selama kita sudah memberikan dengan adil, maka tidak masalah apakah nanti diberikan di dunia ataukah di ketika dia dijadikan sebagai waris, ya tidak ada bedanya. Akan tapi, ya ketika kita memberikan di dunia itu pertimbangannya banyak, ya. Apakah dia membutuhkan harta tersebut, ya. Kadangkala kita berikan kepada anak, tapi kita tahu bahwa itu akan digunakan untuk hal-hal yang jelek, ya. Maka lebih baik adalah kita menahan harta tersebut, ya. Kalau tahu bahwa itu akan digunakan ke kejelekan, dan kalau kita tahu itu akan digunakan kepada hal yang jelek, tapi kita masih memberikannya, maka kita ikut kena dosanya. Kenapa? Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Allah Ta'ala melarang untuk tolong-menolong dalam kejelekan. Kalau kita tahu itu akan digunakan untuk kejelekan, kemudian kita malah bantu dengan memberinya uang, itu barulah kemudian terkena ayat tersebut. Tapi kalau kita enggak tahu, ya, apa yang akan dilakukan anak tersebut terkait harta yang kita beri, maka dosanya tidak di kita, ya. Kita sudah lepas tanggungan, ya. Jadi apa yang kita berikan ke anak, baik itu ketika hidup maupun setelah meninggal, sudah tidak ada hubungan lagi dengan kita, kecuali tadi, hal-hal yang kita tahu itu adalah akan mengantar kepada kejelekan, namun kita malah berikan, itulah yang akan menjadi beban kita. Ini yang tidak, maka tidak akan menjadi beban kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Yang selanjutnya, Ustaz, orang yang meninggal tenggelam disebutkan syahid. Bagaimanakah dengan yang meninggal tenggelam, tapi dalam keadaan maksiat, Ustaz? Apakah tetap dihisab? Ya, tetap dihisab. Ya, semua akan dihisab. Syahid pun dihisab. Ya, syahid bukan berarti tidak dihisab. Ya, orang yang tidak dihisab tadi kriterianya bukan kemudian syahid, enggak. Ya, ada orang yang berperang di jalan Allah. Dia mati ketika perang melawan orang kafir, namun dia ternyata disiksa. Kenapa? Karena dia ketika perang itu dia bermaksiat, yaitu dia bunuh diri. Ya, itu terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada yang mujahid yang dia gagah berani membunuh banyak musuh, kemudian para sahabat memuji orang ini, ya, orang ini calon penghuni surga. Ya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, lah, dia penghuni neraka. Maka setelah dicek, diselidiki, ternyata dia terluka banyak, ya, banyak terluka parah sehingga kemudian dia di tidak tahan dengan sakitnya, dia bunuh diri. Padahal bunuh diri dilarang dalam Islam. Ya. Maka itulah kenapa kemudian dia divonis neraka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun statusnya bukan kafir, ya. Dia bermaksiat dalam kondisi berjihad. Ya. Maka sama halnya dengan orang yang tenggelam dan lain sebagainya, ya. Maka ketika dia dalam kondisi bermaksiat, ya, Wallahu ta'ala alam, ya, kita tidak bisa menentukan apakah dia syahid atau tidak, gitu, ya. Ya, kita hanya bisa katakan bahwasanya orang yang tenggelam itu syahid insyaallah, ya. Cuman kalau ketika maksiat, ya, maka ya wallahu alam, kita katakan wallahu ta'ala alam, ya. Kita tidak berani kemudian mengatakan syahid karena itu memang posisinya sedang dalam berbuat maksiat, ya. Wallahu alam bissawab. Pertanyaan yang terakhir, Ustaz. Ya. Ustaz, ada beberapa yang menjual beli barang yang dimiliki, atau zaman sekarang itu disebut jual beli pre-loved, yaitu menjual barang bekas dengan alasan untuk mengurangi hisab, Ustaz. Apakah kalimat seperti itu bisa dibenarkan? Benarkah barang yang kita beli lalu kemudian dijual kembali dengan alasan mengurangi hisab? Benarkah tidak akan dihisab setelah kita jual, Ustaz? Ya, kalau alasan menjualnya itu untuk kemudian uangnya digunakan untuk hal yang baik, maka insya Allah itu termasuk hal yang benar, ya. Artinya tujuannya itu apa, gitu? Hanya mengubah bentuknya saja, misalnya dari bentuk sepatu jadi bentuk uang, nanti uangnya ternyata buat beli rokok, misalnya, ya, sama saja, gitu, ya. Tapi kalau nanti misalnya saya mau jual barang pre-loved ini, uangnya saya gunakan untuk nyumbang ke pondok pesantren, misalnya nyumbang ke sini ke situ, nah, itu baru yang akan mengurangi hisab yang seperti itu. Nah, kalau hanya mengubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain namun tidak ada yang satu juga tetap ditumpuk hartanya, ya saya katakan yang seperti ini tidak tepat mengatakan bahwasanya ini akan meringankan hisab. Ini hanya muamalah yang biasa, ya. Ya, Anda mungkin bisa jadi gunakan uangnya itu untuk yang lain, yang boleh jadi itu mubah atau bahkan maksiat. Ya, jadi yang akan betul-betul meringankan ketika dijual, uangnya dipakai untuk amal kebaikan, diinfakkan, itu baru yang akan meringankan hisab. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Baik, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pekan depan atau pertemuan mendatang tentang pembagian catatan amal, kemudian juga tentang haud, ya, tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.